Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsir. Mubarakan alaihi rabbuna wa ridah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita untuk dapat berkumpul di salah satu tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji dan mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan di siang hari ini mendapatkan ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala serta dipermudahkannya urusan kita sekalian. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid, penjelasan ringkas dari Shalih Al-Fauzan hafizahullah terhadap Kitab Tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk bab majaa fi dzabhi li ghairillah, bab tentang dalil-dalil yang datang dalam permasalahan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bahas kemarin apa itu az-dzabh, kemudian jenis-jenisnya dan tinjauan dari az-dzabh tersebut sehingga dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjadi salah satu judul bab. Kita sampai pada dalil yang kedua, halaman 109. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qawlihi fasalli li rabbika wanhar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Kemudian salatlah engkau hai Muhammad kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Inhar ay izbah, sembelihlah hewan tersembelih. Qala hafizallahu ta'ala, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara umum dari ayat ini, ya'murullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yukhlisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini atau surat ini konteksnya diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah beliau sallallahu alaihi wasallam ay yukhlisa lahu fi salatihi, untuk mengikhlaskan sembelihan alladzina ya'buduna ghairah. Hal ini sebagai bentuk penyelisihan kepada orang-orang musyrik yang mereka, kata beliau hafizallah, alladzina ya'budu ghairallah, mereka tidak ikhlas dalam ibadahnya, ai mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa yanharuna lil awthan, dan mereka menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuan sesembelihan mereka adalah untuk al-awthan, berhala-berhala. Tayyib. Ini makna secara umum yang secara ringkas diterangkan oleh beliau hafizallahu taala. Kemudian munasabatul ayah lil bab. Kesesuaian kenapa ayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebagai salah satu dalil dari majaa fi dzabhi li ghairillah. Qala anna dzabha ibadatun yajibu ikhlasuha lillahi wa sarfaha li ghairihi syirkun akbar. Alasannya adalah bahwa dzabha, menyembelih sesuatu, adalah bentuk ibadah. Yajibu ikhlasuha lillah, yang wajib untuk dikerjakan ikhlas atau murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai ta'dhiman, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfaha li ghairihi syirkun akbar. Sehingga kalau dzabh itu ibadah, yang namanya menyelewengkan ibadah, memalingkan ibadah itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, adalah bentuk syirik akbar. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang dzabh. Saat kita pertama kali membahas tentang bab ini, kita bagi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa dzabh ada dua. Ada dzabh dalam rangka ta'dzuman, ta'dziman, ada dzabh dalam rangka takriman wa dhiyafatan. Menyembelih sesuatu kalau niatannya adalah mengagungkan terhadap sesuatu yang dituju, maka sesembelihan itu adalah bentuk ibadah. Adapun jika menyembelih sesuatu tujuannya hanya untuk memuliakan, hanya untuk diafah, jamuan tamu, ini bukan termasuk kesyirikan. Sehingga yang dibahas oleh beliau rahimahullah ta'ala, az-zabah, menyembelih sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, terjatuh dalam syirik akbar adalah bentuk zabah yang diniati ta'ziman, ta'zuman, wahtiraman. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, keterangan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Tayyib, kita bahas. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini seperti yang disebutkan oleh beliau hafizallahu taala tadi, memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalli, bentuknya adalah bentuk perintah. Wanhar, sembelihlah, bentuknya juga bentuk perintah. Kita kembali kepada kaidah yang pernah kita bahas, bahwa asal hukum perintah adalah wajib. Fasalli li rabbika wanhar li rabbika. Jadi perintah itu menunjukkan hukum wajib. Nah, hukum wajib artinya harus dilakukan. Apabila ditinggalkan maka dia berdosa. Nah, sesuatu yang harus dilakukan itu ditekankan. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan tujuannya kemana. Salli li rabbika, inhar li rabbika. Jadi salat kita, sesembelihan kita itu hanya khusus dikerjakan, harus dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh dipalingkan kepada siapapun itu. Tayib. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan fa, fasalli. Fa di sini menunjukkan bahwa kalimat yang disebutkan setelahnya ada kaitannya dengan kalimat yang disebutkan sebelumnya. Dan demikian adanya Al-Kautsar ayat yang kedua ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama apa? Inna a'tainaka al-Kautsar. Sesungguhnya hai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Allah telah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan memberikan telaga Kautsar kepada beliau SAW. Nah, dari sisi ini, maka fa yang terdapat sebelum salli adalah fa sababiyah. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada ayat yang kedua ini fa? Ay bi sababi iqta'ina laka dzalika shalli li rabbika wanhar. Ya Muhammad, disebabkan karena kami telah memberikan kemuliaan kepada engkau berupa telaga Kautsar tadi. Fa shalli li rabbika. Maka untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, kerjakanlah salat dengan ikhlas, sembelihlah hewan sesembelihan dengan ikhlas, tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada mafhum apa di sini? Dari fa sebab ini tadi ada mafhum syukur. Jadi salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah, demikian juga sesembelihan itu adalah sebagai bentuk rasa syukur yang besar terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Thayyib. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan syukur, di mana para ulama mereka menyebutkan tidak ada sesuatu yang paling besar yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memperbaiki salat kita dan memperbaiki niat sesembelihan kita. Itu adalah cara bersyukur yang paling besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersyukur dengan salat dan zabah. Ini nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan pada faedah ayat yang keempat, yang ketiga. Beliau mengatakan anna salata wa dzabah min a'zami madzahiri syukrin ni'am. Salat dan menyembelih yang ditujukan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala min a'zami, termasuk madzahir syukrin ni'am, cara untuk mensyukuri ni'am yang paling besar, enggak ada lagi yang di atasnya. Fa innahu ata bil fa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan huruf fa pada perintah salat dan perintah menyembelih. Ala as-sabab, sebagai sebab dari ayat sebelumnya. Di mana ayat sebelumnya adalah bentuk Allah memberikan nikmat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita. Adakah satu nikmat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Jawabannya tidak ada. Semua nikmat yang kita rasakan semuanya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya mengharuskan kita untuk bersyukur terhadap nikmat. Harus kita mensyukuri nikmat tersebut. Nah, berikutnya, lantas bagaimana caranya untuk kita bisa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala itu? Membalas sesuatu yang semisalnya seperti layaknya ketika kita mendapatkan bantuan dari sesama saudara kita, bentuk kita mensyukuri bantuannya adalah dengan kita mengembalikan sesuatu yang sama. Itu antara makhluk. Tetapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan yang lain kepada Allah? Bisa? Jawabannya tidak bisa. Tidak mungkin. Maka yang dituntut dari kita bukan untuk mengembalikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang dituntut dari kita hanya mensyukuri nikmat tersebut. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan caranya, bagaimana cara untuk bersyukur. Yang paling besar yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa merealisasikan rasa syukur dengan tepat adalah perbaiki salat dan perbaiki sesembelihan. Salat kewajiban yang harus kita lakukan. Dalam satu hari tidak mungkin seorang muslim itu lepas dari yang namanya salat. Sebetulnya sudah jadi rutinitas. Sudah jadi kebiasaan. Kalau orang mengatakan bisa karena biasa, tetapi sholat lain. Betapa banyak seorang muslim mengerjakan sholat dalam kesetiap harinya, kesehariannya. Setiap hari dia melaksanakan sholat. Tapi sudah baguskah sholat yang dia lakukan sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah bisa kita menjamin sholat subuh tadi ikhlas semuanya untuk Allah, pahalanya 100%? Sholat duhur nanti pahalanya 100%? Tidak bisa. Artinya, sholat yang menjadi rutinitas kita saja tidak bisa sampai 100% kita jaga pahalanya. Tidak bisa 100% keikhlasan itu ada pada sholat kita. Kalau seandainya bisa, tidak mungkin banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperbaiki niat sholat. Bahkan tidak mungkin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini Allah memerintahkan fasholli kepada Nabi. Siapa orang yang paling sempurna sholatnya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang paling bagus sholatnya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Karena kita sholat pun mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Shollu kama raaitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka Nabi SAW sudah pasti orang yang paling bagus cara sholatnya. Orang yang paling sempurna dalam mengerjakan sholat. Tapi Allah masih perintahkan, fasholli, kerjakanlah sholat lirabbika untuk Rabbmu dengan ikhlas. Menyembelih, siapa yang bisa sesembelihannya lebih sempurna dari Nabi SAW? Tidak bisa. Beliau yang mengajarkan kepada kita cara menyembelih agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih perintahkan. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah menunjukkan pentingnya untuk selalu memperbaiki niat, selalu memperbaiki keikhlasan. Oleh karena itu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala dari pemahaman yang dalam beliau rahimahullah terhadap masalah niat dan keikhlasan niat, beliau sampai mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang paling sulit dalam diriku ini kecuali memperbaiki niat. Ini Sufyan atau dirahimahullah, imam besar, terjaga ilmu beliau sampai sekarang disebut namanya di dalam berbagai macam ilmu. Beliau saja masih merasa sulit untuk mengatur yang namanya niat. Apalagi kita. Seberapa banyak keilmuan kita dibandingkan beliau? Tidak ada. Seberapa sungguh-sungguh kita dalam menjalankan ibadah dan menjaga niat ikhlas dalam ibadah itu? Tidak akan sama dengan beliau. Maka kepada kita memperbaiki niat itu adalah sesuatu yang lebih sulit. Oleh karena itu masyaallah rahimani wa rahimakumullah, ketika dibahas tentang ikhlas, dibahas tentang niat, jangan pernah bosan. Sudah pernah lewat, sudah kemarin dibahas, sudah kemarin begitu, sudah tamat kitab ini, sudah tamat kitab itu. Demikian juga pelajaran tentang tauhid. Tauhid lagi, akidah lagi, akidah lagi. Jangan pernah bosan. Karena selama kita belum meninggal di atas tauhid, selama kita belum mati dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan tahu bagaimana kualitas tauhid kita. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana kualitas sholat dan ibadah kita. Baru engkau akan paham selama ini sholatmu bagaimana, ibadahmu bagaimana, nanti saat sudah dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, catatan amalan semuanya dihamparkan di hadapan engkau. Engkau melakukan ini, melakukan itu, sholatmu ini, sholatmu itu, semua rinci, tidak ada satupun yang terlewat. Atau kalau itu terlalu jauh, tunggu kita meninggal saja, mati, dicabut nyawanya oleh malakul maut. Nah, di dalam kubur nanti kita bisa akan melihat bagaimana amal sholat kita nanti di dalam kubur. Itu sudah isyarat sebelum kehidupan akhirat. Kalau engkau mendapati nikmat di dalam kuburmu, nikmat seterusnya di akhirat. Tetapi kalau di dalam kubur sudah mendapatkan azab, rasa pedih, tersiksa di dalam kubur, itu akan menunjukkan bahwa perjalananmu di akhirat akan susah. Dan kehidupan di akhirat nanti akan lebih susah. Oleh karenanya, ketika seorang mayit telah dipendam, dikubur dengan tanah, kemudian keluarganya meninggalkan dia, orang-orang yang mengantarkannya ke kuburan sudah pergi meninggalkan dia, sisa dia sendiri di dalam kubur itu, malaikat datang kepada dia, apa yang diharapkannya? Tidak ada lain yang diharapkan oleh mayit ini yang baru ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarnya tadi, kecuali keinginan untuk kembali ke dunia. Tujuannya apa dia minta kembali ke dunia? supaya ada kesempatan untuk memperbaiki amalan soleh. Baru sudah sadar di situ, baru sudah mengerti, baru sudah yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu diserukan oleh para ulama untuk memperbaiki ibadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan, terbukti di sana. Dia berteriak-teriak meminta kepada Allah untuk dikembalikan barang sebentar saja. Dia mengatakan la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah, kembalikan aku. Mudah-mudahan aku akan beramal saleh sedikit saja dari apa yang pernah aku tinggalkan. Tapi kata Allah, disanggah keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla, sekali-kali tidak. I'rab atau namanya bantahan yang keras dari Allah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, dan tidak akan pernah seorang yang telah mati itu kembali lagi ke dunia. Yang kau ucapkan sekarang itu hanya ucapan mulut, padahal dia sudah melihat, sudah tahu apa balasannya nanti. Tapi kata Allah itu hanya ucapan mulut saja. Karena belum tentu ketika dia dikembalikan ke dunia, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, akan sama sesuai dengan ucapannya ketika sudah mati itu. Belum tentu dia bisa beramal saleh lagi kalau hidup di dunia. Taib. Maka ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, mari selalu berusaha untuk memperbaiki niat, memperbaiki keikhlasan, memperbaiki tauhid kita, supaya ketika Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan selesainya ajal kita, tidak akan ada penyesalan. Tidak akan ada lagi keinginan kita untuk berteriak, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kembali ke dunia. Maka masalah salat, masalah menyembelih adalah dua ibadah besar yang harus diperhatikan. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Kata Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Salat dan sembelihlah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wanhar al-murad bin nahr huwa az-dzabh." Yang dimaksud dengan an-nahr wanhar ai izbah, sembelihlah sembelihanmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ai ij'al nahraka lillah kama anna salataka lahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta untuk engkau mengikhlaskan salat, maka pada masalah penyembelihan, sesembelihan, lakukanlah juga ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu dituntut dalam salat. Fa afadat hadhil ayatil ayatul karimah anna an-nahra minal ibadah. Dan ayat ini memberikan faedah kepada kita, dalil bahwasannya menyembelih itu adalah bagian dari ibadah. Wa li hadza amara Allah bihi wa qaranahu bis shalah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bentuk perintah sharih, perintah tegas, inhar. Wa qaranahu bis shalah. Dan bentuk yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan salat. Baik. Maka kedudukan salat dan kedudukan azzabah, menyembelih, itu sama. Sama satu posisi yang harus diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka firman Allah Subhanahu wa taala inhar adalah kalimat mutlak, sehingga masuk ke dalam kalimat tersebut kullu ma thabata fi syar'i masyru'iyyatuhu. Semua jenis menyembelih yang masuk dalam cakupan syariat. Ini sudah pernah sedikit kita bahas pada pertemuan sebelumnya, murojaah, ada berapa jenis penyembelihan yang tercakup dalam syariat. Ya, masih catat nih Mas, monggo. Ada berapa jenis sesembelihan yang tercakup dalam syariat? Baik, ya, kita ulang lagi. Sembelihan yang tercakup dalam syariat itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah al-hadaya, atau biasa disebut dengan al-haji. Hewan sembelihan ketika melaksanakan ibadah haji. Dan yang kedua, al-adhahi, atau udhiyah. Hewan sembelihan ketika Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Dan yang ketiga adalah al-aqaiq atau al-aqiqah, yaitu hewan yang disembelih karena sebab kelahiran seorang anak pada hari yang ketujuh. 2 untuk laki-laki, 1 ekor untuk perempuan. Atau bisa juga ketika dalam kondisi kesulitan, boleh laki-laki itu 1. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, 3 bagian besar dari menyembelih yang tercakup di dalam syariat. Nanti semua jenis menyembelih di bawahnya akan kembali kepada 3 perkara ini. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan fadhihi tsalatsah yutlabu minal insan an yaf'alaha. Ketiga jenis sesembelihan itu tadi dituntut dari seseorang untuk melakukannya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadiyu harus ikhlas, harus sesuai bimbingan. Dalam adhahi udhiyah harus ikhlas, harus sesuai dengan bimbingan. Dalam akikah demikian juga, harus ikhlas dan harus sesuai dengan bimbingan. Yang pertama, hewan hadyu. Hewan hadyu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah yang hukumnya wajib, yaitu hewan hadyu yang dikerjakan dalam proses haji tamattu. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-196. Yang kedua adalah al-hadyu yang sifatnya mustahabbah, yaitu hewan hadyu yang dikerjakan oleh seorang yang muhsor. Orang yang muhsor adalah orang yang sudah berniat haji atau umroh dan sudah melakukan perjalanan, kemudian tertahan karena sesuatu sehingga dia tidak bisa sampai ke kota Makkah. Maka mustahab untuk menyembelih hadyu di mana tempat dia tertahan. Kemudian yang kedua, al-adhahi, al-udhiyah, hewan kurban ketika Idul Adha dan hari tasyrik. Hukum hewan udhiyah, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya wajib, ada yang mengatakan bahwa hukumnya mustahabbah, sunnah. Jumhur mengatakan bahwa hukum udhiyah wajib secara mutlak. Adapun pendapat Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa udhiyah itu wajib lil qadir, hanya kepada orang yang mampu. Tapi berbeda ya. Jadi Abu Hanifah ada qaidnya, ada ikatannya, wajib bagi yang mampu. Ketika Idul Adha datang, dia ada harta untuk bisa membeli hewan kurban, maka wajib untuk membeli dan melaksanakan kurban. Sementara jumhur tadi mutlak, wajib. Dan pendapat Abu Hanifah ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Kemudian dijelaskan oleh beliau rahimahullah, wal udhiyatu laisat 'anil amwat. Hewan udhiyah, hewan kurban ini tidak disembelih istiqlalan secara mandiri untuk seorang yang telah meninggal. Kama yafhamuhul awam, sebagaimana banyak dipahami, disalahfahami oleh orang-orang awam bahwa boleh menyembelih untuk seorang yang telah meninggal, hewan kurban. Hewan kurban Idul Adha. Seorang yang telah meninggal tidak wajib, sudah selesai. Jadi enggak harus dibelikan hewan kurban untuk nama dia, kecuali ketika sebelum meninggalnya sempat menitipkan wasiat untuk disembelihkan hewan kurban atas nama. Itu wajib untuk dikerjakan. Ini istiqlalan secara mandiri dibelikan khusus untuk orang yang telah meninggal tersebut. Adapun jika seorang yang telah meninggal itu disatukan namanya dengan keluarganya yang berkurban masih hidup, ini tidak mengapa, diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah menyembelih mandiri untuk nama orang yang telah meninggal. Tayyib. Wallahu taala a'lamu. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Aqiqah. Wa amal aqiqatu fahiyallati tuzbahu 'anil maulud fi yaumi sab'ihi. Aqiqah adalah hewan yang disembelih pada hari ketujuh kelahiran seorang anak. In kana dzakaran fatnatan wa in kana unsa fawahidah. Jika laki-laki maka dua ekor, jika perempuan maka satu ekor. Dan tujzi al-wahidah ma'al ihsar fi dzukur. Boleh satu ekor untuk laki-laki jika orang tuanya sedang kesulitan. Wa hiya sunnatu 'inda aktsari ahli al-'ilm. Dan hukum aqiqah menurut jumhur adalah sunnah. Tetapi ada yang berpendapat bahwa aqiqah adalah hukumnya wajib. Yang berpendapat hukumnya wajib bersandar pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Nabi SAW bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi. Semua anak yang dilahirkan murtahanun bi'aqiqatihi, tergadaikan sampai dikerjakan aqiqah untuknya. Nah, dari lafaz inilah para ulama yang berpendapat wajib, mereka mengambil dalil dengannya, murtahan, tergadaikan, berarti tidak lepas gadainya sampai dikerjakan aqiqah untuk anak tersebut. Taib. Allah taala a'lamu. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tiga jenis besar dalam sesembelihan yang tercakup di dalam syariat, sebagaimana tidak ada satupun dari ketiga jenis ini yang terlepas dari syarat untuk dikerjakan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan tuntutan syariat. Maka seluruh sembelihan yang nanti akan dikembalikan hukumnya pada salah satu dari tiga jenis besar di atas tadi, semuanya juga harus dikerjakan ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan tuntunan. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, maka ini akan berakibat fatal bukan hanya pada amalan ibadah seseorang, tetapi juga pada hukum daging yang dihasilkan dari hewan sesembelihan itu. Tayyib. Rinciannya akan masuk di pembahasan fikih, kita akan hanya fokus pada pembahasan tentang masalah akidah saja. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sedikit keterangan dari surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Kita kembali ke kitab, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ma yustafadu minal ayah. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, an-nadzabha li ghairillahi syirkun akbar. Menyembelih hewan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala bisa diberikan catatan dengan niatan ta'zim, niat pengagungan. Syirkun akbarun adalah syirik akbar, syirik besar. Li'annahu ibadah. Karena menyembelih adalah salah satu bentuk dari ibadah. Wasarfal ibadati li ghairillah syirkun akbar. Dan memalingkan satu ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah syirik akbar, maklum. Tayyib. Faedah yang kedua, an-nasolata wadzabha min a'zamil ibadat. Ayat di atas menunjukkan bahwa sholat dan menyembelih adalah termasuk ibadah yang paling agung. Termasuk ibadah yang paling agung. Dan yang ketiga yang sudah kita bahas tadi, an-nasolata wadzabha lillah min a'zami madzahiris syukur. Sholat dan menyembelih, sesembelihan untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah cara untuk bersyukur yang paling besar, yang paling sempurna. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan dengan fa' yang menunjukkan sebab. Dan sebab kenapa Allah memerintahkannya ada pada ayat yang pertama, yaitu Nabi SAW diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan telaga Al-Kautsar. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Kita lanjutkan dalil berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah ta'ala wa an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku, dalam riwayat yang lain dengan wasiat, dalam riwayat yang lain dengan nasihat. Jadi ada empat hal yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Apa empat hal tersebut? Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, wa la'anallahu man awa muhditan. Di sini ada dua riwayat bacaan, muhditan dan muhdatsan, artinya nanti berbeda. Dengan di kasrah, la'anallahu man awa muhditan, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Kemudian jika di fathah, muhdatsan, maka maknanya Allah melaknat orang yang mendukung perbuatan muhdats, bid'ah. Yang terakhir, yang keempat, wa la'anallahu man ghayyara manaral ardh atau manaral ardi. Allah melaknat orang yang mengubah manaral ardh. Manar ay alamah, batas tanah. Orang yang merubah batas tanah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, nomor 1978. Baik. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang empat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, Allah subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini yang sesuai dengan pembahasan kita, pembahasan tentang menyembelih. Dan di dalam hadis ini terdapat tambahan faedah bahwa laknat Allah subhanahu wa ta'ala akan turun kepada orang-orang yang mereka melakukan penyembelihan ditujukan bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita pelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan laknat. Laknat ini terbagi menjadi dua karena nanti berbeda definisinya. Yang pertama adalah laknat yang berasal dari Allah, berarti turun laknat Allah untuk makhluk. Makanya dimaksud adalah at-tardu wal ibadu an rahmatillah, mengusir dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah, mengusir dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Sehingga kalau dikatakan la'anallahu fulanan, Allah melaknat fulan, maksudnya Allah menjauhkan si fulan itu dari rahmatnya. Atau ketika ada seorang yang berdoa, Allahumma la'an fulanan, ya Allah laknatlah si fulan itu. Maksudnya utrudhu an rahmatika, jauhkan dia dari rahmat-Mu. Ini maksud laknat dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-Nya. Maka ketika engkau melaknat saudaramu, mendoakan laknat atas saudaramu, berarti engkau mendoakan dia keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jenis yang kedua. Laknat yang berasal dari makhluk. Laknat yang berasal dari makhluk, maksudnya sesama. Garis. Maka makna laknat tersebut adalah as-sabdu wad-du'a, celaan. Celaan. Jadi fulan melaknat si fulan, tidak ada kaitannya dengan Allah. Berarti maksudnya fulan mencela si fulan, A mencela B. Kalau dikaitkan dengan Allah, maka maknanya kembali kepada makna yang pertama tadi. Nah, di sini di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, semua laknat yang disebutkan pada empat hal itu adalah laknat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti konsekuensinya adalah orang-orang yang melakukan satu dari empat perkara di atas tadi, dia akan terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian poin yang kedua, masih tentang laknat. Apa makna laknat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini? Kalau kita lihat lafadznya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan la'anallah. Dan bagi yang belajar bahasa Arab, la'ana adalah bentuk fi'il apa? Yang sudah pernah belajar. Hah? Fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja lampau. Kalau kita terjemahkan letter like sesuai jenis fi'ilnya, maka seharusnya terjemahannya adalah Allah telah melaknat. Dipahami gitu? Nah, di sini disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu dari dua, bisa mencakup dua hal maksudnya. Yang pertama adalah ikhbar, pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menetapkan laknat pada orang-orang yang melakukan empat perkara ini. Jadi kembali ke asal fiilnya, fiil madhi. Allah telah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah, orang yang melaknat kedua orang tuanya, orang yang melindungi perkara apa namanya perkara bid'ah atau yang melindungi pelaku kejahatan, dan orang yang menggeser batas tanah. Ini namanya ikhbar. Jadi berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, makna yang kedua apa disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah bukan ikhbar tetapi insya. Insya itu satu kalimat yang kembalinya kepada perintah atau larangan. Nah, di sini meskipun menurut injuan yang kedua ini, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan fi'il madhi, tetapi beliau memaksudkan dengan fi'il tersebut makna insya, sehingga doa Allahumma la'an man dzabaha li ghairillah. Ya Allah, laknatlah orang yang menyembelih untuk selain Allah, yang melaknat kedua orang tuanya, yang melindungi pelaku kejahatan atau perkara bid'ah, dan yang menggeser batas tanah. Jadi doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dua-duanya tinjauan dua-duanya sahih. Tinjauan dari keduanya sahih. Sehingga ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, laknat yang disebutkan di dalam hadis ini bukan main-main. Perkaranya besar karena semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan makna khobar, khobariyah atau makna insya. Semuanya kembali kepada Allah, dan yang kembali kepada Allah pasti kaitannya dengan keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang disebutkan setelah laknat itu benar-benar harus diperhatikan dan benar-benar harus dijauhi. Kita bahas yang pertama. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Di sini ada dua poinnya. Poin yang pertama adalah bentuk hewan apapun itu yang disembelih. Intinya ada niatan untuk dikorbankan sebagai pengagungan kepada sesuatu. Hatta meskipun itu nanti lalat. Lalat disembelih atau tidak? Tidak ada darahnya. Kalau kembali hukum fikih, lalat itu tidak disembelih karena tidak ada darahnya. Tapi nanti akan kita bahas di hadis yang setelahnya, hadis Tariq bin Syihab, seorang masuk neraka juga disebabkan karena lalat. Dia persembahkan lalat itu, dia matikan lalat itu untuk apa namanya? Satu berhala. Ini juga teranggap sebagai dzabah meskipun tidak disembelih. Paham ya? Jadi hewannya apapun itu tercakup. Yang kedua, ada pada lam ta'lilnya, li ghairillah. Ini juga mencakup siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun atau apapun selain Allah Subhanahu wa taala, hatta itu kepada nabi, hatta itu kepada malaikat, kepada orang soleh, wali Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya. Dua-duanya tercakup di dalam satu kalimat tadi. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat atau semoga Allah melaknat orang-orang yang mereka menyembelih sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian yang kedua, wala'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Tayyib. Di sini juga terdapat dua hal, poinnya dua. Apakah orang itu melaknat mubasyarah secara langsung orang tuanya, atau dia melaknat orang tuanya tidak secara langsung, tapi musabbib, dia hanya sebagai sebabnya. Kalau melaknat orang tua secara langsung, insyaallah mafhum, mudah dipahami. Engkau seorang anak melaknat orang tuamu, yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti engkau inginkan orang tuamu keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Engkau laknat orang tuamu, Allah akan melaknat kamu. Yang kedua, hanya sekedar sebagai musabbib. Ini seperti yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, anna minal kabairi syatmur rajuli walidahu. Termasuk dosa yang paling besar adalah ketika seseorang itu melaknat kedua orang tuanya. Kepada siapa hadis ini disampaikan ketika itu? Kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan kita tahu komunitas mereka. Mungkinkah ada seseorang yang mencela kedua orang, melaknat kedua orang tuanya? Mereka paham apa itu laknat. Mungkin enggak ada salah satu sahabat melaknat kedua orang tuanya? Sangat sedikit kemungkinannya. Karena mereka orang Arab yang paham apa makna laknat Allah. Yang kedua, mereka adalah komunitas terbaik yang berada di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, termasuk dosa besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa hal yastumur rajul walidayhi?" Apakah ada seorang anak itu dia melaknat kedua orang tuanya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekarang di komunitas sahabat tidak ada yang langsung melaknat kedua orang tuanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am yasubbu rajulu abahu fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu." Ya, meskipun tidak mubasyir, tapi ketika engkau mencela, melaknat orang tua saudaramu, kemudian dia melaknat orang tuamu, atau engkau laknat ibunya, dia juga melaknat ibunya. Ini sudah seperti dia melaknat ayahnya, atau seperti dia melaknat ibunya. Abung ya? Ada mubasyir, ada musabbib. Mubasyir adalah secara langsung, kamu laknat orang tuamu. Musabbib adalah ketika engkau melaknat orang tua orang lain, kemudian orang itu membalas melaknat orang tuamu. Mau yang mubasyir, mau yang musabbib, dua-duanya masuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Baik. Dan biasanya ketika seorang melaknat orang tua orang lain, balasannya itu tidak sama. Biasanya justru lebih parah. Kamu cela orang tuanya dengan A B, dia akan mencela orang tuamu A B C D E terus panjang. Sehingga lebih parah. Baik. Wallahu taala a'lamu. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Dari poin ini, para fuqaha kemudian menelurkan satu kaidah yang kemudian menjadi kaidah, salah satu kaidah besar di dalam syariat, yaitu an-nasabab bimanzilatil mubasyir fil ithm. Seorang yang menjadi sebab, dosanya sama dengan pelaku utama. Seorang yang menjadi sebab, dosanya sama dengan pelaku utama. Meskipun wa in kana yukhalifuhu fid dhaman. Meskipun berbeda pada tanggungannya. Maksudnya bagaimana pada penanggungannya? Contoh yang lebih mudah dipahami, membunuh seseorang. Dalam masalah dosa, pelaku utama dan penyebabnya yang menjadikan nyawa seseorang itu hilang, dosanya sama. Sama-sama dosa membunuh orang lain. Tapi dalam masalah tanggungan boman, berbeda antara pelaku utama dengan musabbib. Pelaku utama, ketika dia membunuh orang lain, hilang nyawanya, apa hukumnya? Kisos. Urusannya langsung dengan keluarga. Sedangkan musabib tidak. Tidak langsung diambil kisos. Domannya tidak kisos. Kemana? Di bawahnya. Apa di bawahnya kisos? Diat. Diat. Musabib diat. Tidak bisa dinaikkan kisos. Ini dalam masalah doman. Tapi dalam masalah dosa, sama dua-duanya. Karena baik pelaku utama ataupun musabib, semuanya telah menjadikan hilangnya nyawa seseorang. Paham ya? Ini kaidah umum. Bisa diterapkan kepada semua hal. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang ketiga, wala'anallahu man awa muhditan atau muhdatan, dengan dua bacaannya. Bacaan yang pertama, man awa muhditan. Muhdith adalah bentuk pecahan dari masdar kata dasar al-ihdath, yaitu perbuatan jahat. Sehingga muhdith adalah seorang yang melakukan kejahatan. La'anallahu man awa muhditan. Allah melaknat orang-orang yang awa. Awa maksudnya dhamma wahama, dia memasukkan orang lain itu ke dalam tanggungannya kemudian dilindungi. Ini maksudnya awa, iwa, apa nggih? Bom, namanya bom. Sebetulnya tidak ada dalam lingkar tanggung jawabnya, tetapi dia masukkan orang itu dalam lingkar tanggung jawabnya. Kemudian dilindungi, jadi diberikan dua lapis. Sudah dimasukkan dalam tanggungan, kemudian dilindungi. Nah, ini namanya awa. Allah melaknat orang yang awa muhditan, yang melindungi pelaku kejahatan. Tayyib. Maka, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, muhdits di sini tercakup di dalamnya dua hal. Kembali yang pertama kepada makna asalnya, yaitu pelaku kejahatan. Ketika ada seorang yang melakukan kejahatan, kemudian waliul amr atau hakim hendak menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan tersebut, tetapi kemudian engkau membelanya supaya hukuman yang telah diputuskan itu tidak dilaksanakan. Ini namanya awa muhditsan. Kalau kembalinya kepada syu'unul ummah. Jadi ada dua, ada syu'unul ummah, ada syu'unul syariah. Syu'unul ummah itu yang berkaitan dengan muamalah. Dengan muamalah. Pelaku kejahatan apapun itu, dia dengan kejahatannya layak untuk diberikan hukuman. Tetapi engkau membelanya supaya hukuman yang seharusnya jatuh itu, yang sudah diputuskan itu, tidak terlaksana. Ini awa muhditsan dalam syu'unul ummah. Yang kedua dalam syu'un syariah, masalah syariat. Kembali kepada makna hadats yang bermakna bid'ah. Berarti muhdits adalah pelaku bid'ah. Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kebid'ahan. Pelakunya sudah tahu dia melakukan sebuah kebid'ahan besar, baik bid'ah mufassiqah maupun bid'ah mukafirah. Tapi kamu lindungi, kamu bela dia. Atas dasar inilah para ulama memasukkan bahwa seorang yang membela pelaku bid'ah, melindunginya dan membantunya, dia berhak mendapatkan laknat Allah. Tinjauannya sama, karena kata yang dipakai juga sama. Ini dengan riwayat bacaan muhdits. Yang kedua dengan manfathah dalnya, la'anallahu man awa muhdatsan. Kalau dengan manfathah dalnya, tidak ada yang berselisih bahwa itu dikembalikan hanya kepada satu perkara, yaitu amalan-amalan bid'ah. Allah melaknat orang-orang yang membela amalan kebid'ahan, bukan pelakunya, amalannya. Ada amalan bid'ah seperti ini, mufassiqah ataupun mukafirah, dia lindungi amalan itu. Maka orang yang seperti ini dikhawatirkan dia mal'un, terlaknat, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Apa artinya iyyakum? Iyyakum itu bentuk larangan secara tidak langsung tetapi tegas. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Makna bahasa Arabnya adalah jauhkan dirimu dari perbuatan-perbuatan yang diada-adakan di dalam agama. Bukan la tuhdis, tapi iyyakum, jauhkan dirimu, kata Nabi, dari perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Jadi yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yang dilarang adalah langsung pribadi kita ini, jangan mendekat. Bukan yang dilarang fi'ilnya. Nah, bentuk larangan yang seperti ini lebih tegas dibandingkan engkau menggunakan kalimat larangan yang hanya kepada fi'ilnya. Maka dari itu, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, permasalahan amalan-amalan bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak dibahas di dalam agama. Bukan sesuatu yang tidak dibahas oleh Nabi SAW. Buktinya di sini Nabi SAW, beliau pun memperhatikan sighah. Sighah itu adalah bentuk kalimat, bagaimana cara melarang kita dari kebid'ahan dengan iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan dirimu dari perbuatan-perbuatan. Sehingga ketika ada orang yang melakukannya, berarti dia mendukung perbuatan-perbuatan bid'ah. Dia melindunginya, membela perbuatan bid'ah tersebut. Sehingga wajar hadis ini, hadis Ali bin Abi Thalib, la'anallahu man awa muhdatsan. Allah melaknat orang-orang yang mereka melakukan atau membela perbuatan-perbuatan bid'ah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang terakhir, yang ketiga. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang-orang yang mengubah batas tanah. Manaral ard, jangan diterjemahkan letterless. Manar itu tiang besar, tiang-tiang tanah, bukan. Manarul ard artinya adalah alamah. Wal marasim, allati tufraqu baina milkika wa milki jarik. Batas patok tanah ataupun garis tanah yang membedakan antara tanahmu dengan tanah saudaramu. Tanah satu orang dengan tanah orang lain. Kalau sudah ditetapkan dan sudah dilegalkan oleh pemerintah, ini batasnya, sudah ada suratnya, tidak boleh kita menggeser, meskipun itu hanya sedikit. Karena masalahnya besar. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang seperti ini, baik geser maju maupun geser mundur. Intinya batas tanah yang sudah ada diubah dari asalnya tanpa hak. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Faman ghayyaraha dzulman fa huwa mal'unun." Maka siapa yang dengan sengaja mengubah batas patok tanah, maka dia terlaknat dan teranggap sebagai orang yang berbuat zalim. "Wa ma aktsara alladziina yughayyiruna manaral ardh." Dan sekarang ini betapa banyak orang yang dengan mudahnya menggeser batas tanah. Tayib. Walasiyama iza zadat qimatuha. Terlebih lagi yang namanya harga tanah itu cenderung terus naik. Jarang harga tanah itu turun. Ini beliau yang mengatakan. Wa ma'alimu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Man iqtata'a shibran minal ardi dzulman tawwaqahu Allah min sab'i aradin." Siapa yang dengan sengaja iqtata'a memutus shibran satu jengkal saja dari tanah seseorang dzulman dengan zalim, tawwaqahu Allah min sab'i aradin, Allah akan gantungkan di lehernya nanti di hari kiamat dari 7 bumi. Kuat ngangkat 7 bumi. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, masalah tanah jangan pernah main-main. Karena balasannya berat, 1 cm, 2 cm saja bergeser dari kepemilikan saudara kita, itu bukan sekarang. Nanti di akhirat, 7 bumi akan benar-benar dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan 7 jenis tanah sebagaimana ada yang mengatakan demikian, bukan. 7 bumi. Satu yang kita tinggali ini satu jenis bumi. Nanti akan ada 7 dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kerasnya, betapa besarnya permasalahan dari masalah tanah. Dan demikian juga dari dulu sampai sekarang, banyak penyebab permusuhan, banyak penyebab pertumpahan darah juga karena masalah tanah. Maka kita orang-orang yang menisbahkan diri kepada sunnah, menisbahkan diri kepada ilmu, seharusnya lebih perhatian dan lebih peka terkait masalah tanah. Jangan sampai sesuatu yang harus kita perbaiki dari kaum muslimin, justru kita sendiri terjatuh di dalamnya. Meskipun saudara kita tidak apa-apa, sesama salafi, sesama ahli sunnah, tidak. Masalah tanah, masalah apa namanya harta, jangan main-main. Kita seharusnya menjadi contoh bagaimana kita baik dalam mengelola tanah, bagaimana kita baik dalam mengelola keuangan. Ini penting, masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Tayib. Nah, karena kata beliau rahimahullah ta'ala, fal amru azimun, perkara masalah ini sungguh sangat besar. Maka sudah selayaknya harus benar-benar kita perhatikan. Ma'a anna hadzal ladzi yaqtati'u minal ardh wa yughayyiru al-manar wa ya'khudhu ma la yastahiqqu la yadri. Bisa jadi orang yang memotong batas tanah ini, menggeser batas atau patok tanah ini, dia mengambil yang bukan haknya dalam kondisi dia tidak mengetahui. Qad yastafidu minha fi dunyahu. Bisa jadi memang dia mendapatkan keuntungan di dunia. Dia mendapatkan keuntungan masalah dunia, tapi qad yamutu qabla dzalik. Betapa banyak juga orang yang kemudian meninggal setelah mengubah batas tanah orang lain. Kemudian qad yusallitu alaihi afatuhu ta'khudh ma ta'khudh. Dia akan mendapatkan balasannya apa yang pernah dia ambil dari hak saudaranya itu. Falhasil, intinya anna hadza dalilun ala anna taghyiral manar min kaba'iriz dzunub. Hadis ini sebagai dalil bahwa permasalahan batas tanah, kalau sampai kita mengambil batas tanah orang lain, itu termasuk dosa yang paling besar. Walihadza qaranahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyirk wa bil uquq wa bil ihdan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, disatukan dengan masalah kesyirikan, disatukan dengan masalah al-uquq, masalah apa namanya bakti kepada orang tua, dan disatukan dengan masalah al-ihdan, masalah kejahatan. Dimasukkan itu. Padahal ini masalah muamalah, tapi dimasukkan dengan masalah ibadah dan dimasukkan dengan masalah keterkaitan seorang itu dengan orang tuanya. Berarti menunjukkan masalahnya adalah masalah yang besar. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita kembali ke kitab, sedikit kita baca apa yang disebutkan faedah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, anna dzabha li ghairillah muharramun syadidut tahrim wa syirkun fi muqaddimatil kaba'ir. Menyembelih untuk selain Allah adalah perkara yang haram, syadidut tahrim, yang ditegaskan keharamannya di dalam syariat. Taib. Yang mendasari beliau mengatakan syadidut tahrim adalah ketika di dalil-dalil sebelumnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dalil secara umum, kemudian dirinci dengan dalil yang kita bahas di depan tadi, fasholli lirabbika wanhar, kemudian dikuatkan lagi dengan turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Sehingga dari susunan dalil yang disusun rapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan muharram syadidut tahrim, perkara haram yang sangat-sangat ditegaskan keharamannya di dalam syariat. Tayyib. Wa syirkun fi muqaddimatil kaba'ir. Dan syirik itu ada tepat setelah masalah dosa besar. Yang kedua, an-nadzbah ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah. Menyembelih adalah ibadah yang wajib untuk hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, tahrimu la'nil walidain wa sabbiha mubasyarah au tasabbuban. Diharamkannya melaknat kedua orang tua atau mencela kedua orang tua. Baik dua jenis tadi, apa tadi? Mubasyir secara langsung atau musabbib sebagai sebab. Yang keempat, tahrimu munasaratil mujrimin wa himayatihim min tatbiqil haddis syar'i 'alaihim. Diharamkannya melindungi dan menolong pelaku kejahatan, min tatbiqil haddis syar'i, untuk diterapkannya hukum syariat, alaihim, atas mereka. Wa tahrimu ridha bil bid'ah, dan diharamkannya kita ridha dengan perbuatan bid'ah apapun itu. Yang kelima, tahrimu tasarruf fi hududil ard bitaqdimin aw ta'khir. Diharamkannya menggeser fi hududil ard, batas-batas tanah, baik geser ke depan ataupun geser ke belakang. Dan yang keenam, jawazu la'ni anwa'il fusaq li ajli zajr 'anil ma'asi. Diperbolehkannya melaknat berbagai macam perbuatan fasik li ajli az-zajri 'anil ma'asi, dengan tujuan untuk peringatan keras dari kemaksiatan. Tapi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pada poin yang terakhir ini perlu untuk diberikan catatan, diberikan pengingat yang sudah sering juga kita ulang-ulang. Meskipun beliau sebutkan boleh untuk melaknat banyak macam perbuatan fasik dengan tujuan peringatan keras, tetapi laknat yang kita berikan itu adalah laknat secara umum. Maksudnya laknat secara umum tidak boleh diarahkan untuk individu tertentu, langsung nunjuk orangnya, tidak boleh. Hukum asalnya laknat umum atau zajr umum, hukum umum itu untuk umum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga melaknat jumlah dari perbuatan-perbuatan tertentu. Allah melaknat orang-orang yang zalim. Termasuk bentuk kezaliman, kita tahu hadisnya Rasulullah SAW merincikan ini termasuk bentuk ini termasuk bentuk ini. Nah, meskipun berbagai jenis kezaliman yang dirincikan oleh Nabi SAW, dan ternyata di sana ada dalil bahwa itu terlaknat, kita tidak boleh kemudian mengarahkan laknat kepada orang yang sudah kita tahu melakukan perbuatan itu. Terlaknat kamu. Lah Allah melaknat kamu. Kenapa kamu melakukan demikian? Kita tunjuk orangnya. Boleh? Tidak boleh. Boleh hanya kita sebutkan hukum umumnya. Allah melaknat orang-orang yang zalim. Allah melaknat orang-orang yang begini. Jangan langsung ditunjuk. Karena kalau langsung ditunjuk berarti kamu yang menentukan. Kamu sudah keluar dari rahmat Allah. Oleh karena itu masalah laknat, keluar dari rahmat Allah, juga masalah an-nar, neraka, ini tidak boleh kemudian kita ta'yin, langsung ditunjuk orangnya. Jangan sampai kemudian kita menjadi apa yang pernah dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kisah dua saudara dari Bani Israel. Yang satunya ahli ketaatan, yang satunya ahli maksiat. Yang setiap hari bergelut dengan ketaatannya, selalu memberikan nasihat kepada saudaranya yang berbuat maksiat. Bertaubat kepada Allah demikian-demikian. Satu nasihat, besoknya dia melakukan maksiat lagi. Dua nasihat, besoknya dia melakukan maksiat lagi. Tiga nasihat, besoknya dia lakukan maksiat lagi. Terus demikian. Sampai kemudian apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, orang saudara yang melakukan, yang gemar melakukan ketaatan ini, dia sampai ia ta'ali 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah, innaka min ahli, engkau termasuk penduduk neraka. Ditunjuk orangnya. Maka apa hukumnya? Ketika mereka semua telah meninggal, Allah Subhanahu wa taala panggil mereka berdua, yang didapatkan justru sebaliknya. Engkau hai fulan, masuklah ke dalam surga. Ini ahlul maksiat. Engkau hai alan yang justru gemar beribadah, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Sebabnya apa? yata'alla 'ala Allah, berani lancang atas nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hukum untuk orang tertentu. Baik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Hal ini ada hadis tegas yang menunjukkan ini apa yang kita sebutkan tadi dan akan kita ulang-ulang terus supaya menjadi sebuah peringatan, jangan sampai menunjuk orang dengan sesuatu hukum akhirat. Boleh kita sebutkan hanya hukum dunia, tapi tidak boleh berkaitan dengan hukum akhirat. Nabi SAW tidak sedikit di dalam hadisnya, beliau melaknat orang-orang yang minum minuman keras. Ada salah seorang di zaman Nabi SAW, ini selalu terjatuh dalam minum khamr. Minum khamr lagi, datangkan kepada Nabi, yujlat lagi, dicambuk lagi. Besoknya, ngulangi lagi minum khamr lagi, datangkan kepada Nabi SAW, dicambuk lagi. Demikian seterusnya. Nah, ketika sudah beberapa kali didatangkan kepada Nabi SAW, ada seseorang yang menyaksikan ketika itu, ia mengatakan, Allahumma la'anhu ma aktsara ma yutabihi ilan Nabi SAW. Ya Allah, laknatlah orang ini. Sudah berapa banyak didatangkan di hadapan Nabi SAW, tapi tidak pernah bertaubat. Didengar oleh Nabi SAW. Kalau seandainya perbuatan ini benar, Nabi SAW tidak akan menegur. Selesai hadisnya di sini. Tetapi tidak selesai. Nabi SAW kemudian justru menegur orang yang melaknat tadi. Kata Nabi SAW, La tal'anuhu, jangan kalian melaknat dia. Fawallahi ma'alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasul. Ma'alimtu, aku tidak tahu illa, kecuali. Negatif ketemu negatif berarti positif. Aku tahu berarti. Aku tahu dia itu mencintai Allah dan hanya karena sebab ini. Para sahabat tidak tahu, tapi Rasulullah SAW tahu. Sehingga jangan dilaknat, ditunjuk orangnya. Baik, fadhil bisa dilihat hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 6780. Sehingga ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, perkara yang terakhir ini selain untuk menjadi perhatian, jangan sampai hukum umum yang seharusnya kita tetap biarkan dalam keumumannya, kita khususkan untuk pribadi-pribadi tertentu. Karena nanti balasannya bukan hanya di dunia, tetapi menyangkut juga keselamatan kita di akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.